satu faidah ilmu, dua faidah ilmu, tiga faidah ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dengan faidah-faidah ilmu yang dia peroleh tadi itu. Tariqan ilal jannah. Nah, jalan menuju jannah. Dengan bimbingan ilmu. Dengan amal bil ilm. Terbimbing dia. Nah, sehingga akhlisu niyatakum fi talabil ilm ya ikhwan. Ikhlaskan niat-niat kita di dalam talabul ilmi. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amalan yang azimah, yang besar, keutamaannya, kemudian kita tidak mengikhlaskan niat. Datang ke majelis ilmu, tidak diikhlaskan niat untuk mencari ridha Allah, mencari pahala dari di sisi Allah Subhanahu wa taala, bas sekedar ketemu ikhwah. Ya, sekedar biasa, kebiasaan, adatan. Nah. Tidak berazam, bertekad untuk mendapatkan faedah ilmu dan dia beramal dengan ilmu itu. Ya. Apalagi kalau sekedar ya menutupi malu. Malu kalau enggak ta'lim. Nah, malu kalau nanti enggak ada di majelis ditanya ya, aina fulan? Nah, wa aina allan? Malu. Jangan sampai seperti ini ya. Ilmu itu faedahnya untuk diri kita ya. Untuk diri kita. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Jadi pentingnya ilmu karena mahalnya fadilah yang Allah berikan kepada al-ilm wa ahlul ilm ya. Rebut, kejar. Ya, ikhlaskan niat, ittiba. Nah. Barakallahu fikum. Harus ya punya semangat tinggi. Harus punya adab yang kuat sebagai seorang talibul ilmi mukhlishan lillah. Nah, penting karena apa? Dengan ilmu menyelamatkan seseorang dari apa? Az-zayg waz-zalal wad-dhalal. Bisa menyelamatkan seorang dari kesesatan, penyimpangan dengan ilmu. Yang seorang bisa mengamalkan ilmu tersebut ikhlasan lillahi ta'ala. Nah, terkadang seorang banyak ilmu, ya, maklumat banyak, tetapi tidak diberi taufik dia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmunya. Ya. Atifiyah wal hawa mendominasi dia, perasaan, hawa nafsu mendominasi seseorang. Ya. Maka jangan tundukkan diri kita di atas ilmu syariah. Qala Allah, qala Rasul, qala sahaba, qala immatus salaf. Nah, bimbing diri kita, jadikan yang mengemudi diri kita ini apa? Al-ilmu nafi'. Ilmu. Yang menyeret kita ini ya, ilmu. Sehingga kita selamat. Nah, ibarat kita mau safar menuju suatu tempat ya, cari sopirnya yang benar-benar faham ke tempat tujuan kita. Begitu juga kita hidup di dunia ini, cari kita sopir yang bisa membawa kita ke tempat yang selamat, yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadikan sopir kita ilmu, bukan hawa nafsu ya, bisa membimbing kita. Nah, mau kemana? Maka ilmu itu akan membawa seseorang salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, kalau punya dia mau safar, punya mobil enggak ada sopirnya. Nah. Barakallahu fikum. Dia akan sampai tujuan, ya. Jangankan jalan. Nah, sampai tujuan lebih-lebih. Na'udzubillah. Nah. Barakallahu fikum ikhwan. Baik. Kita lanjutkan faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid di halaman 17, poin yang kelima. Khamisan, ini tentang wasaya, ya, al-ashar, yaitu wasiat Allah yang 10. Khamisan yang kelima, wa wasaakum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha. Dan Allah telah mewasiatkan kepada kalian, alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha, untuk membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Wasiat dari Allah, kita diharamkan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Nah, wahia an-nafsul mu'minah, yaitu jiwa seorang mukmin muslim haram. Ya. Tidak boleh kita bermudah-mudahan menghalalkan darah seorang muslim, seorang mukmin. Haram. Wal mu'ahadatu illa bil haqq. Dan membunuh kafir mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir yang mempunyai perjanjian dengan negeri muslim, dengan seorang muslim, ya, tidak boleh dibunuh seorang kafir. Walaupun dia kafir, tapi dia punya perjanjian. Illa bil haq, kecuali dengan, ya, perkara-perkara yang dibenarkan oleh agama. Nah, alladhi yubihu qatlaha, yang dibolehkan untuk membunuhnya sebagaimana, ya, itu dibolehkan oleh syariat, oleh agama kita, min qisas au zina ba'da ihsanin au riddati ba'da islamin. Seperti apa? Qisas. Ini dibolehkan. Dia kafir mu'ahad tapi melakukan pembunuhan. Maka dibenarkan, dibolehkan oleh syariat, ya, ditegakkan hukum qisas. Nah, atau dia seorang muslim tapi melakukan apa? Pembunuhan kepada jiwa muslim yang haram untuk dibunuh, ya, gara-gara ribut masalah rebutan warisan, kemudian dia membunuh saudaranya. Maka boleh ditegakkan qisas, ya, walaupun dia muslim. Ini cara-cara yang dibenarkan, ya, oleh agama kita. Au zina ba'da ihsan, atau seorang berzina setelah dia menikah, ya, muhsan, dia sudah nikah, sudah punya, ya, istri, berzina. Nah, maka boleh ditegakkan rajam, ya, dilempari batu sampai terbunuh. Nah, barakallahu fikum. Aw riddati ba'da Islam, atau seorang yang murtad setelah dia, Pak, menjadi seorang muslim. Nah, kenapa fulan kok sekarang sering datang ke gereja? Nah, dicari informasinya, murtad. Na'udzubillah. Nah, maka dalam hukum syariat dibolehkan kalau dia tidak mau kembali kepada Islam, bertaubat dan mengucapkan syahadat, ya, dua kalimat syahadat, maka boleh dia dibunuh karena murtad tadi. Nah, ini wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang haramnya kita membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, illa bilhaq, kecuali dengan cara yang benar. Sadisan, faedah yang keenam, wasiat yang keenam. Wa wasakum alla taqrabu malal yatim. Dan Allah mewasiatkan kepada kalian untuk tidak mendekati harta anak yatim. Ada anak yatim ya, meninggal, disebutkan di sini oleh Syekh, wa huwa tiflul ladzi mata abuhu. Anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, wa qablal bulugh, sebelum balik dia masih kecil. Tidak boleh kita mendekat ke harta anak yatim ini. Nah, illa billati hiya ahsan min tasrifihi bima yahfadhu, melainkan dengan cara yang benar. Ya. Dari apa? Membelanjakannya untuk menjaga dia. Diambilnya harta anak yatim ini untuk kebutuhan dia. Ya, karena dia masih kecil, masih 2 tahun, ya. Diambil harta peninggalan ayahnya untuk membesarkan si anak yatim ini. Nah, ya. Boleh. Wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ila hina yablughu ashuddah. Atau dia mengembangkan harta anak yatim ini, ya. Hatta tadfa'uhu ilaih. Kemudian kalau sudah banyak hartanya, dia serahkan kepada anak ini, hina yablughu ashuddah. Ketika anak ini sudah balig, ya, sudah pintar, sudah pandai. Jangan masih 5 tahun, ya. Hartanya banyak anak ini, ya. 500 juta misalkan, ya. Nah, ini harta kamu. Oh, satu tas, ya. Nah, anak masih 5 tahun yang biasa beli permen, es krim gitu, ya. Diserai uang segitu banyak, ya, dibagi-bagi ke teman-temannya nanti. Nih, uang. Ya. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, tadfa'uhu ilaihi hina yablughu ashuddah. Kamu serahkan kepadanya ketika dia sudah besar dan sudah ngerti, sudah pinter. Nah. Barakallahu fikum. Ai, kata Syekh, ar-rusda wa zawalu safa ma'al bulugh. Dia sudah ngerti, bisa membelanjakan harta itu dengan baik. Wa zawal as-safahi, sudah hilang kebodohan dari dia, ya. Bukan bocah lagi, sudah gede, sudah ngerti dia. Ma'al bulu, ya, bersamaan dengan dia sudah balik, sudah remaja. Nah, ini. Nah, kenapa Allah wasiatkan ini? Karena banyak harta anak yatim yang dimakan oleh orang-orang yang tidak takut kepada hukum Allah. Nah, dikarenakan anak ini kan sudah meninggal, bapak sama ibunya sudah meninggal. Ya. Nah, sini. Kamu butuh apa? Saya mau beli motor, paman. Oh ya sudah, nanti tak belikan motor. Padahal uangnya banyak, anak yatim ini. Nah, terus kamu mau beli apa? Saya inilah apa, nanti mau beli apalah misalkan, ya. Nah, tidak boleh, ya, kemudian mendekati harta anak yatim itu, kemudian dia mengambilnya. Baik, harus dijaga harta anak yatim itu. Dan ini ibadah, ya. Kalau kita punya saudara, ya, yatim, maka kita bantu untuk menjaga hartanya. Nah, sabian yang ketujuh di antara wasoyah yang ke-10 ini, wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan sempurnakanlah, ya, takaran dan timbangan bil qist dengan adil. Ya, ketika kita menakar, ketika kita menimbang, harus dengan apa? Bil qist, bil adl. Nah, sempurnakan. Jadi kalau kita sebagai pedagang, hendaknya kita berhati-hati dari apa? Al-ghish, perbuatan curang, menipu, mengurangi timbangan. Nah, lebih selamat kita lebihi, ya. Nah, masya Allah, banyak di antara pedagang-pedagang yang masya Allah, semoga Allah memberkahi. Karena apa? Allah memberikan barokah kepada mereka. Ya, beli jeruk 1 kilo. Nah, biarkan apa namanya kail atau mizan, timbangan itu berhenti sudah apa namanya berhenti dengan bagus. Nah, sudah. Jangan belum berhenti sudah diangkat. Ya, itu kadang permainan. Belum timbangannya belum ya beban barang yang dibeli itu belum sempurna. Berhenti belum sempurna sudah diangkat. Nah, apalagi kalau sudah dikurangi, ya, dikasih beban. Nah, wadah takarannya itu dikasih beban 1 on. Ya, subhanallah. Nah, ini lebihkan, ya. Nah, lebihkan untuk apa? Menjaga selamatnya kita. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani ya jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu. Ai aqsimu al-adl fil akhdi wal i'ta hasab istita'atikum. Nah, tegakkanlah keadilan ketika engkau mengambil atau memberi sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau kita mau memberi seseorang, berbuat adil. Dan ini banyak bisa diterapkan di kehidupan kita. Kita punya anak, ya, 5. Ya, anak nomor 1 sampai nomor 5. Kebutuhannya beda-beda. Kita beri, ya. Nah, anak-anak ini sesuai dengan kebutuhannya. Ini adil. Anak nomor 1 sudah mondok. Iya, kebutuhannya banyak. Kasih dia. Kamu berapa nak sebulan? Kebutuhannya kamu apa sebulan? Ini. Oh, beli kitab apa saja? Oh, ya. Nah, dikasih. Nah, kemudian dia punya anak lagi. Ya, masih kecil, masih TK. Nah, kasih. Kamu ini kasih uang. Ya, ini adil. Ya, barakallahu fikum. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Naam, aqsimu al-adl fil akhdi wal ita. Untuk apa? Menegakkan keadilan, menunaikan keadilan ketika kita mengambil, memberi. Naam, hasab istita'atikum, sesuai dengan kemampuan. Makanya ketika seorang itu ta'addud az-zawaj, dia punya banyak istri, lebih dari 1. Dia harus adil. Nah, keadilan itu timbangannya syariat. Bukan nanti yang ini nafkahnya ya, 2 juta 1 bulan. Yang istri kedua 2 juta. Ya, bukan kayak gini timbangan syariat itu. Antum penghasilan antum 1 juta sebulan, ya sudah antum bagi. Istri yang pertama, kamu segini ya, kamu anaknya banyak. Yang kedua, belum punya anak, baru nikah 1 bulan kemarin. Kamu segini. Nah, 1 juta cukup karena kemampuan dia segitu. Ya. Jadi harus timbangan adil itu apa? Sesuai dengan syariat, sesuai dengan kemampuan. Disebutkan oleh Syekh, hasab istita'atikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Semaksimal mungkin kamu berbuat adil. Nah. Ya, makanya di dalam ayat itu fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir enggak bisa berbuat adil kalau punya istri 1 2 3 4 satu saja. Karena adil itu ya susah ikhwan, berat. Ya, harus timbangannya syariat. Kadang kita mengerti tentang syariat. Ya. Nah, ternyata istri kita enggak paham keadilan itu apa. Ya, dalam syariat. Makanya penting ya untuk kita menanamkan din, menanamkan al-ilm kepada anak-anak kita, keluarga kita, ya, dibangun, ya, mereka di atas ilmu. Nah, sakinah mawaddah warahmah itu dengan ilmu, ya, bukan dengan rumah yang megah, mobil yang mewah, lah. Nah, kehidupan as-sahabah ridwanullah alaihim ajmain, ya, mereka di atas sakinah mawaddah warahmah. Nah, karena ilmu itu, karena ilmu, ya, bisa sabar ketika mendapatkan kesulitan ekonomi, bisa bersyukur ketika dilapangkan rezeki. Nah, tidak mudah stres, ya, ketika menghadapi ujian-ujian, ya, fi hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Nah, baik, ini kemudian saminan wasoya yang wasiat yang ke-8. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat yang ke-8, dan apabila kalian berbicara berkata fa'dilu walau kana dha qurba, maka adillah sekalipun kepada kerabat dekatmu. Harus adil. Kalau kita berbicara, ya, kemudian kita harus di atas sikap adil, walaupun itu kepada kerabat. Katakan, ya, yang benar, benar, yang salah, salah. Qulul haq walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit, ya, walaupun kepada kerabat terdekat. Nah, ini, ya, kalau memang salah katakan salah, kalau hak benar katakan hak. Ini kan i'dilu. Nah, kemudian kata Syekh, amara bil adl fil qaul alal qaribi wal ba'id. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersikap adil, baik ucapan kepada kerabat dekat atau kepada orang yang jauh. Nah, ba'dal amri bil adl fil fi'l. Setelah Allah perintahkan untuk kita adil dalam amal, amaliyah, perbuatan. Ya. Kemudian Allah perintahkan adil dalam ucapan. Qawlan sadidan. Ya. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Qawlan sadida, ini ucapan yang adil, ucapan yang benar. Qaulul haq la batila fih, tidak ada kebatilan, ya, ini. Tapi berat, ya. Kenapa, ikhwan? Kalau lisan ini tidak dibimbing di atas ilmu, lisan yang tidak bertulang sangat mudah ringan untuk digerak-gerakkan seseorang. Illa man rahima rabbuk, ya, sulit untuk bersikap adil, mengatakan yang hak hak, mengatakan yang batil batil. Nah, ya, barakallahu fikum. Kadang ketika kebenaran itu ada di pihak yang lain, kebatilan ada di pihak teman dia, dia berat lisannya mengatakan temannya ini salah. Ya, kebenaran ada di pihak si fulan. Karena itu tadi, ya, lidah lisan ini yang tidak terbimbing di atas ilmu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wasiat yang ke-9. Tasian wa bi ahdillah ay wasiyatahu allati wasaakum biha, dan tunaikan hak Allah, ya, perjanjian Allah, yaitu wasiat yang telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian. Aufu, tunaikanlah, ay In qadu lidzalika bi an tuti'uhu fi ma amara bihi wa nahaa anhu. Ya. Yaitu tunduklah kalian di atas ketaatan kepadanya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ta'malu bi kitabillah wa sunnati nabiyhi. Ya. Kerjakan, amalkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam kitabullah dan sunnah nabinya. Ini ya ketakwaan. Allah memerintahkan kita untuk kita beramal di atas bimbingan kitabullah sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ya perjanjian Allah yang harus kita tunaikan. Wasiat Allah kepada kita untuk ya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya di atas prinsip Al-Quran was Sunnah. Hey, kemudian yang ke-10, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ya berwasiat. Nah, menyebutkan ini jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Ya. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul. Nah. Fatafarraqu bikum an sabili, yaitu jalan-jalan yang menyimpang yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Ai alladhi usiyatukum bihi fi hadainil ayatain min tarkil manhiyat, yaitu yang Allah wasiatkan dengan dua ayat, ya, dua ayat ini untuk kita meninggalkan yang dilarang. Wa adamuha asyirk, yang paling tinggi dari yang haram yang Allah larang kita adalah kesyirikan. Wa fa'lil wa'nam wa fa'lil wajibat wa adamuha at-tauhid, dan Allah perintahkan untuk mengerjakan kewajiban yang paling tinggi, yaitu apa? At-tauhid. Huwa as-siratul mustaqim. Kata Syekh Shalal Fauzan, inilah yang disebut siratul mustaqim. Nah, jadi seorang di atas tauhid, ya, tarku syirik, meninggalkan kesyirikan, maka dia di atas siratal mustaqim. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, maka ikutilah jalan Allah yang lurus itu dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Al bid'ah wa syubhat. Kata Syekh Shalal Fauzan, jalan-jalan yang menyimpang itu kebid'ahan dan syubhat. Intabihu ya ikhwan. Kita kebid'ahan kita faham. Tapi syubhat kadang kita enggak faham. Ya. Syubhat itu perkara-perkara yang samar. Ya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas. Antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhat yang tersamarkan. Nah, hati-hati, ya. Nah, jauhi syubhat. Kalau belum jelas, antum di atas ilmu, di atas hujjah, jangan diikuti. Syubhat. Masih kabur-kabur, jangan diikuti. Syubhat. Ya, harus alal yakin, alal ilmul yakin. Itu seorang yang berdiri di atas prinsip salafiyah. Nah, tidak mengikuti asyubuhat, perkara yang rancu, perkara yang samar-samar, tapi dia mengikuti al-ilmu, mengikuti al-hujjah, mengikuti al-burhan, bukti. Begitu ya kawan, ya. Nggak tahu apa ya, kayaknya itulah ini sudah nggak jelas diikuti. Perkara yang dia tidak dibangun di atas ilmu diikuti. Hati-hati ya kawan. Ya. Ini yang diingatkan oleh para ulama kita, ya, untuk kita meninggalkan asy-syubhat. Wa man waqa'a fi asy-syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang mengikuti syubhat, dia akan terjatuh pada yang haram. Nah, ya, harus seorang mempunyai pendirian yang kuat di atas prinsip salafiyah kitab Allah wa sunnati Rasulullah. Nah, waqwal a'immatus salaf bil ilm wal hujjah wal burhan. Ini pegang, ya, sehingga kita itu, nah, akan kokoh, ya, di setiap fitnah-fitnah yang datang, yang menghampiri diri kita, nah, kita berpegang di atas, nah, prinsip yang kokoh, yang kuat. Barakallahu fikum, ana cukupkan sampai di sini. Kemudian sedikit disebutkan yang terakhir, fatafarraqu bikum an sabili. Maka ketika kalian mengikuti asyubuhat, akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Kalau sudah banyak orang yang mengikuti syubhat, akhirnya tercerai-berai. Nah, ya, tercerai-berai, centang pernah. Wah, kacau. Karena apa? Kebanyakan orang mengikuti asyubhat. Nah, sesuatu yang belum jelas di atas ilmu sudah diikuti. Akhirnya, fatafarraqu bikum an sabili. Tamilu wa tashattut bikum an dini. Kalian condong dan kalian akan tercerai-berai dari agamanya. Na'udzubillah, nas'alullah salamah. Nas'alullah as-sabat ala dinina wa ala sunnati nabiyyina. Naam. Naktafi ila huna wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.